Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ashabul wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa akhir hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mulai pagi hari ini saya atau kami akan mencoba membacakan satu kitab yang ringkas tapi pun manfaat, yaitu Arba'una Hadithan Fit Tarbiyah Wal Manhaj. Ini kitabnya Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Abdullah As-Sadhan. Kitab ini bukan kitab yang baru karena dicetak pertama kali tahun 2009, jadi sekitar 11 tahun yang lalu beliau menulis 40 hadis ini karena juga terinspirasi oleh banyak ulama yang banyak menulis tentang 40 hadis di dalam berbagai macam pembahasan di dalam Islam, terutama yang paling terkenal adalah Arba'una An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Buku ini juga diberikan pengantar oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Jadi ini kitab yang cukup baik untuk kita bahas dan untuk kita pelajari. Saya di sini hanya akan membacakan dan memberikan sedikit penjelasan dari yang memang juga ringkas, penjelasannya juga sangat ringkas oleh beliau, tidak begitu banyak seperti yang dilihat di dalam kitab seperti ini. Baik, kita akan masuk kepada hadis yang pertama, al-hadithul awal an Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Dan sungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya tujuannya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia inginkan atau kepada perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan tujuan hijrahnya. Maksudnya dia hanya akan mendapatkan itu, tidak mendapatkan yang lain. Ikhwati fillah, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala, kenapa beliau memulai dengan hadis ini sebagaimana Imam An-Nawawi? Karena ini untuk mengingatkan kita semuanya betapa pentingnya masalah niat di dalam ibadah. Di sini Syekh As-Sadhan mengatakan qauluhu innama adatul hasrin. Ketika Nabi SAW bersabda innama, itu merupakan adatul hasr. Hasr itu artinya pembatasan. Maksudnya adalah apa? Bahwa niat itu terbatas, amal itu yang didapatkan terbatas sesuai dengan niatnya saja, tidak dengan yang lain. Fi itibaru niyati fi jamil a'mal, di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa niat itu akan apa? Akan sangat berguna, akan menentukan semua amal. Artinya amal-amal itu dilihat dari niatnya. Wa qalu innamalikullim ri'in manawa, dan sabda Nabi sungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Fihi kamalu 'adillahi ta'ala wa annahu yu'ti man yasha'u bi fadlihi wa yu'adzibu man yasha'u bi 'adzihi. Ini hal ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan orang yang dikehendakinya dengan karunia-Nya, dan Allah akan mengazab, menyiksa siapapun yang dikehendakinya dengan keadilannya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, itu merupakan karunia darinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak mempunyai kewajiban kepada siapapun di alam semesta ini untuk diberikan nikmat. Tapi jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan siksa, menyiksa seorang, mengazab seorang, baik dunia atau di akhirat, karena itu keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadlimu rabbuna ahada, dan Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak pernah menzalimi, menganiaya seorang. Wa qaluhu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Fihi at-targhibu fil ikhlas. Dalam sabda ini terdapat dorongan dari Rasulullah SAW untuk ikhlas. Apa maksudnya ikhlas di sini? Ikhlas di sini artinya adalah merupakan tuntutan dari tauhid, yaitu menjadikan sesuatu itu hanya untuk Allah dan Rasulnya, atau hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyertakan yang lain. Niat-niat kita dalam ibadah atau dalam apapun hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi anna man arada al-ikhlasa bisidqin wa'ina alaih. Dalam hadis tersebut juga terdapat pelajaran bahwa barang siapa yang menginginkan ikhlas, maka akan dibantu untuk dapat ikhlas tersebut. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kita jangan tertipu dengan tipu daya syaitan. Ketika kita akan melakukan satu amal soleh, kemudian kita takut tidak menjadi ikhlas, kita malah meninggalkan. Itu adalah was-was dari syaitan. Kalau kita memang berniat ikhlas, kalau memang kita sudah berazam untuk ikhlas, maka laksanakan saja. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada kekhawatiran, kemudian kekhawatiran itu menjadikan kita tidak jadi melakukan amal soleh tersebut. Lakukanlah sambil kemudian berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah akan dibantu untuk mendapatkan keikhlasan. Wa qala huwa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada dunia yang ingin dia dapatkan atau kepada perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan tujuan hijrahnya. Fihi at-tarhibu minar riya. Nah, dalam hadis ini ada apa? Ada peringatan untuk tidak riya di dalam beramal. Apa riya itu? Riya itu adalah ingin dipuji oleh orang lain. Dia ketika beribadah, ketika beramal, bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ingin dilihat oleh manusia. Wafihi anna man arada bi'amalihi ghair wajhillahi ta'ala wukila ila nafsih. Dan dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa barang siapa yang beramal tapi bukan karena untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bukan karena ingin mencari doa Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia disandarkan kepada dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membantunya. Tapi kalau orang ikhlas, maka u'ina, dia akan dibantu. Tapi kalau tidak ikhlas, maka dia akan disandarkan kepada dirinya sendiri. Kemudian dalam hal itu juga, dalam yang tadi, وَمَنْ كَانَ تِجَتُهِ لَدُنْيَا يُسِبُهَا, dan selanjutnya, fihi muwafaqatu sunnati lil Qur'an wa ta'kidu ma ja'a fil Qur'an, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu, bahwasanya as-sunnah itu, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti sesuai dengan Al-Qur'an dan pasti akan menegaskan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Al-Qur'an dalam surat, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Man kana yuridu hartha al-akhirah nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, maka kami akan tambahkan baginya di dalam ladangnya tersebut. Barang siapa yang menginginkan ladang dunia, kami akan berikan ladang dunia tersebut sebagian dari ladang tersebut, tapi kami tidak akan berikan bagian di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fihi anna qubulal amali la budda fihi min talazumil shalah bainal ikhlas fil batin wal ittiba' fil zahir. Juga di sini dalam hadis ini terdapat pelajaran, yaitu apa? barang bahwa diterimanya amal itu harus ada keterkaitan antara keikhlasan yang benar di dalam batin, ya, di dalam hati, dan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW secara zahir. Jadi dua hal ini, yaitu apa? Al-ikhlas dan ittiba, itu harus ada agar sebuah amal menjadi amal soleh. Kalau hanya mengandalkan ikhlas tapi tidak dengan ittiba, maka dia akan terjerumus ke dalam bid'ah. Orang-orang yang berbuat bid'ah itu, kalau ditanya ikhlas, itu bukan main ikhlasnya, itu pasti ikhlas, ya. Kalau tidak ikhlas, tidak akan mungkin dia melakukannya. Tapi tidak akan terima. Kenapa? Karena tidak ada ittiba'nya, tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang tidak ikhlas, walaupun dia beramal sesuai dengan dalil, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, juga tidak akan terima. Kenapa? Karena tidak ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya harus ada, yaitu ittiba' dengan ikhlas. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ikhwati fillah, kemudian kita memasuki kepada al-hadithul tsani, yaitu hadis yang kedua dalam kitab Arba'un Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu ta'ala. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina 'ana bira min nur 'an yamin ar-rahman alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallaw. Dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka berada di sisi kanan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kedua tangan Allah itu adalah kanan, yaitu mereka orang-orang yang adil di dalam berhukum, dan adil kepada keluarga mereka, dan adil kepada yang mereka pimpin. Syarat di hadis ini, qauluhu 'ala manabir. Jadi ikhwati fillah, hadis ini menunjukkan keutamaan dari orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Ya, kalau di dunia mungkin orang berbuat adil itu malah sekarang tidak populer, ya. Bahkan mungkin banyak orang berbuat adil ini malah didiskriminasi atau didiskreditkan. Tapi di akhirat nanti keutamaan si Allah tidak akan pernah hilang, ya. Dengan syarat tentu dia adalah seorang muslim yang tidak syirik. Alama nabi di atas mimbar-mimbar. Fihi anal adala fihi rif'atun fid dunya bima waridatillahi subhanahu wa ta'ala wa rif'atun fil akhirah ala tilkal manabir. Hadis ini mengandung makna bahwa keadilan itu akan mendapatkan ketinggian, keluhuran, kedudukan. Kenapa? Karena mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dunia. Orang-orang adil itu selalu dikenang. Ya, walaupun banyak orang mendiskreditkan, walaupun banyak orang yang mencoba untuk mendiskriminasi orang yang berbuat adil itu, tapi dia akan mendapatkan keluhuran, ketinggian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dunia, karena mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazau dhalika nurun fil akhirah. Adapun menjadi balasan baginya adalah dia mendapatkan cahaya di hari akhirat nanti, di mana semua orang pada hari akhirat nanti itu memerlukan cahaya, ya, dari kegelapan yang ada di hari kiamat nanti. Kama anna zulma zulmat fid dunya wa zulmat yaumil qiyamah. Sebagaimana kezaliman, ya, kebalikan dari adil itu adalah zalim, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, akan menjadikan kegelapan di dunia dan kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan dunia ini dengan dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya, atau tidak mendapatkan ketenangan hidup, walaupun mungkin dia hidupnya kaya, kedudukan tinggi, jabatan yang tidak bisa dicapai orang lain, anak banyak, mungkin juga istri banyak, tapi tidak mendapatkan ketenangan sama sekali. Karena apa? Karena berbuat zalim. Itu kegelapan di dunia. Dan kegelapan di akhirat, yaitu dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa kilta yadaihi yamin, dan Allah itu kanan. Fihi syumulatul thana fihi itsbatul yadaini lillahi subhanahu wa ta'ala wa anna kiltaihima yadaini. Hadis ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini bukan hadis abal-abal ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bukhari dan Muslim itu merupakan dua kitab yang paling Al-Qur'an. Di sini menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dua tangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dua tangan. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Dan sampai di sini akal kita tidak boleh dipergunakan untuk membayangkan, untuk memisalkan, untuk menggambarkan, bahkan untuk mempertanyakan pun tidak boleh, sebagaimana katakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu merupakan sebuah bid'ah. Kenapa? Karena akal kita tidak akan sampai, ya. Kita hanya menetapkan Allah punya dua tangan dan kedua tangannya adalah kanan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh membayangkan, menetapkan dan meyakini, lalu kaifiahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu alladziina ya'diluna fi, orang-orang yang adil dalam hukumnya. Ada sebuah pelajaran, ada pelajaran syumulatus sana 'alal 'adl. Ada pujian yang menyeluruh terhadap keadilan. Sawun kanal adlu qawlan aw fi'lan aw siwa dhalik. Baik yang berkata adil dalam dalam perbuatan, ya, adil dalam perbuatan atau selanjutnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan jika kalian berkata, maka berkatalah dengan adil walaupun kepada kaum kerabat sama sekalipun. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan jika engkau menghukumi di antara manusia, maka hukumilah dengan adil. Wa'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, dan berbuat adillah kalian, karena sungguhnya perbuatan adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wa qawluhu wa ahlihim, dan sabda Nabi kepada keluarga mereka, umumu al-adli ma kulli ahadin, bahwa berbuat adil itu umum dengan semua orang. Ya. Fa idza lazima al-'adlu ma ahlihi ma annahu lahu fadlan 'alaihim fa min babi aula ay ya'dila ma ghairihi min al-muslimin. Jika wajib berbuat adil kepada keluarganya, padahal tentu keluarganya itu mempunyai keutamaan bagi diri seseorang, ya. Kita tentu lebih mengutamakan keluarga kita daripada orang lain, tapi kita tetap wajib berbuat adil kepada keluarga kita. Maka kepada orang lain yang muslim, kepada sama muslim yang bukan keluarga, kita tentu lebih harus berbuat adil. Bal hattal kafirin, bahkan kepada orang-orang kafir pun kita wajib berbuat adil, ya. Jadi adil itu kepada siapa saja, tidak hanya terbatas kepada keluarga, tidak hanya terbatas kepada sama muslim, tapi kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlumi fa inna wa in kana kafiran fa innahu laysa dunaha hijab. Bertakwalah, hati-hatilah, takutlah kepada doa orang yang terzalimi. Di sini Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada orang yang tidak berbuat adil. Hati-hatilah kepada doa orang yang terzalimi. Kenapa? Walaupun yang terzaliminya itu adalah orang kafir. Jadi jangan karena dia itu orang kafir, kemudian kita merasa, orang kafir, dia orang kafir, kita zalimi saja, kita tidak perlu adil. Tidak. Kalau sampai dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidakadilan kita, ketidakadilan seorang muslim, fa inna laisa dunaha hijab. Sungguhnya doa orang yang terzalimi itu walaupun kafir itu tidak ada penghalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari keadaan adalah lazimun ma'akulli ahadin, maka hal itu menunjukkan bahwa keadilan itu wajib dilakukan kepada siapapun, kepada seluruh umat manusia. Wa qawluhu ma walau fihi talazumul adli ma'al amanah. Di sini menunjukkan bahwasanya adil itu berkaitan erat atau berhubungan erat dengan amanah. Artinya tidak ada orang yang amanah jika dia tidak adil. Wa nahu la yu'adil ladzi utmina amanatahu allati walla 'alaihi illa bid'al. Bahwa orang yang diberikan amanat itu tidak akan bisa melaksanakan amanat dengan benar atau sesuai dengan amanat yang diberikan kepadanya jika dia tidak berbuat adil. Wa fihi ta'kidu ma ja'a fil Qur'an min anna khairul 'ammali al-qawiyul amin. Dan hadis ini juga menegaskan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa pegawai yang terbaik, karyawan yang terbaik, pejabat yang terbaik adalah apa? Al-qawiyul amin. Adalah orang yang kuat secara fisik, kuat dalam segala hal, tapi juga amanah. Percuma jika dia kuat tapi tidak amanah, maka dia akan membuat kerusakan. Atau dia amanah tapi tidak kuat, maka dia akan ditindas orang. Jadi seorang pejabat itu harus qawiyul amin. Dia kuat dalam segala halnya dan amin serta amanah. Karena sebagaimana dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau lari ke Madian bertemu dengan dua orang gadis yang akan memberikan minum kepada gembala-gembalanya, lalu Nabi Musa alaihissalam memberikan minum, tapi kemudian Nabi Musa tidak genit, ya, langsung menyingkir. Bahkan ketika dipanggil oleh salah satu dari dua gadis tersebut malu-malu bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa pun apa, berjalan di depannya agar tidak melihatnya, ya, sehingga kalau sepertinya harus belok, nanti gadis belakang itu melemparkan ke kanan batu, maka belok kanan, melemparkan batu ke kiri, belok kiri, tidak mengajak ngobrol sama sekali. Nah, ketika ayah kedua gadis itu, sebagian tafsir mengatakan adalah Nabi Syu'aib, tapi tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya itu adalah Nabi Syu'aib, ya, yang penting ada orang soleh dari Madian, mengatakan akan menikahkan dengan salah satu, ketika orang soleh tersebut ingin apa? Ingin memberikan balasan kepada Nabi Musa, salah seorang gadisnya itu mengatakan, ya abatista'jirhu, wahai ayahku, sewalah dia, inna khairi man ista'jarta al-qawiyul amin, karena sungguhnya orang yang paling baik yang engkau sewa itu adalah orang yang kuat lagi. Alaihi salam ini memenuhi kriteria tersebut, ya, kuat, ya, sehingga mampu mengalahkan para penggembala lain yang sedang sibuk memberikan minum bagi gembala-gembalanya, dan amanat. Kenapa? Karena sama sekali tidak berbuat genit, ya, kepada kedua gadis tersebut. Fal adlu la yakun turdi'anhu dha'fa wa amanatun dhiru'an al-khiyana. Jadi keadilan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang mempunyai kekuatan yang bisa menghilangkan kelemahan, dan orang yang mempunyai sifat amanat yang bisa menghilangkan khianat. Salah satu hilang, maka keadilan tidak bisa ditegakkan. Ya, yaitu apa? Dua. Apa itu? Dia harus kuat dan amanat. Wa fi al-hadru man tawalla man ya'lamu min nafsihi 'adamul qiyam bihi 'ala wajhihi. Man tawalli man ya'lamu min nafsihi 'adamul qiyami bihi 'ala wajhihi. Di sini peringatan orang yang tahu dirinya itu tidak mampu untuk melakukan amanat, tapi dia apa? Dia tetap maju untuk mendapatkan amanat tersebut, bahkan berusaha untuk mendapatkan amanat atau jabatan atau apapunlah itu, beban, ya, hanya ingin mendapatkan kedudukan. Dia sadar dirinya tidak mampu, tapi dia tetap berusaha untuk mendapatkan amanah tersebut. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Karena apa? Karena orang seperti itu akan menjadi orang yang zalim. Wa fi al-hadru min tawliyati man yu'lamu al-muwalli fihi adh-dha'fa wa 'adam al-amanah. Adh-dha'fa wa 'adam al-amanah. Di sini juga sampai kita mempekerjakan atau kita menjadikan seorang pemimpin yang diketahui dia itu lemah dan tidak amanat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Oh ya, walaupun nanti kalau sudah jadi pemimpin itu tetap harus taat, tapi ketika dia berusaha menjadi pemimpin jangan didukung. Ya. Kenapa? Karena nanti akan berbuat kerusakan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa fihi anna 'allan du'a du'atul khairi luzumul 'adli bi aqwalihim wa af'alihim wa aqlamihim fi jami'i syu'unihim. Hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa da'i-da'i dalam kebaikan hendaknya selalu berbuat adil dalam perkataan mereka, dalam perbuatan mereka, dan dalam tulisan-tulisan mereka, serta dalam semua urusan mereka. Wa anna dhalika min asbabi husuli taufiq al-ilahi. Bahwasanya keadilan itu akan mendapatkan, akan membuat dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fatatanawwaru qulubuhum wa durubuhum, sehingga dengan ketika dia berbuat adil, hati mereka menjadi terang, jalan mereka menjadi bercahaya, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kebingungan di dalam perjalanan dakwah mereka. Wa irtafa'u qadruhum fid dunya wal akhirah, sehingga kedudukan mereka itu menjadi tinggi baik dunia ataupun di akhirat. Wa in kanat al-ukhra fal ukhra wa ijni janin illa ala nafsi. Tapi kalau seorang dai itu tidak berbuat adil, maka dia akan mendapatkan sebaliknya. Dia akan mendapatkan kehinaan, dia akan mendapatkan kegelapan di dalam dakwah dan dalam perjalanan dakwahnya. Dan seorang itu tidak akan berbuat jahat kecuali perbuatan jahat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wala yadhlimu rabbuka ahada, karena sungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi siapapun. Tapi manusia yang menzalimi diri sendiri. Walakinnahum anfusahum yadhlimun. Tapi sungguhnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kalau kita berbuat zalim, ikhwati fillah, itu artinya kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Kita masuk ke hadis tsalits, hadis yang ketiga, yang insyaallah terakhir untuk pagi hari ini. Kita insyaallah jika Allah menghendaki kita lanjutkan pada besok hari. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah SAW khataba an-nasa yawma fathi Makkah faqala ya ayuhan nas inna Allah qad adhhab ankum aibat abiyatal jahiliyati wa ta'adhumuha ta'adhumaha bi abaiha fan-nas rajulan بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah pada hari penaklukan kota Mekkah sambil bersabda, hai manusia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah, keangkuhan jahiliyah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menghilangkan berbangga-bangga dengan nenek moyang. Maka manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu orang yang berbuat baik dan takwa, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang pendosa yang lagi sengsara, dia adalah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu adalah anak-anak Adam, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Hujurat ini, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui maha berilmu dan lagi maha mengetahui. Qauluhu qad adaba ankum, ketika Nabi SAW bersabda sudah menghilangkan dari kalian, fihi kamalu dinil islami wa annahu qad dalla ala kulli mahmudin wa nahaa an kulli madhmum. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam, bahwa Islam itu sudah menunjukkan terhadap segala sesuatu yang terpuji dan melarang dari semua yang terlarang atau yang tercela. Wa qaluhu abiyatul jahiliyah. Apa itu abiyatul jahiliyah? Ibnu Athir rahimahullah mengatakan artinya adalah keangkuhan. Ya. Bisa di apa namanya? Bisa dibaca abiyah atau abuyah. Artinya sama adalah keangkuhan atau kesombongan. Wa ta'adhumuha bil aba. Fihi tamu ta'adhum wa tafakhur bil aba wal ansab ala sabil takabburi wa tanaqqusil akharin. Bahwa berbangga-bangga, merasa besar dengan nenek moyang atau dengan keturunan hanya untuk kesombongan dan untuk menganggap remeh orang lain, itu adalah tercela. Contoh seperti ini, saya ini keturunan Nabi, kamu siapa? Nah, itu merupakan ta'adum bil aba, ya, termasuk kepada berbangga-bangga dengan asal usul, atau saya orang Arab, saya Habib, kamu siapa? Saya keturunan pejabat, kamu siapa? Itu merupakan apa? Merupakan hal yang tercela, ya. Tapi kalau seperti yang katakan, saya Muslim, bapak saya Muslim dan dari atas saya Muslim, membanggakan keislaman kita bukan membanggakan asal usul kita, maka itu boleh, karena seorang harus berbangga dengan bahwasanya dia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang kafir. Tapi tidak boleh sombong. Wa fihi anna man manitasafa bidzalika fa fihi khislatun min khislal jahiliyah. Bahwa barang siapa yang berbangga-bangga dengan asal usulnya, dengan nenek moyangnya, maka dia terdapat salah satu sifat jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Wa fihi birrun taqiyun karimun ala Allah wa fajirun syaqiyun hayyun ala Allah. Jadi orang yang baik, bertakwa, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang pendosa, sengsara, dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini pelajarannya apa? Anna mizana tafaduli al-haqqi bainan nasi bittaqwa. Bahwa keutamaan di antara manusia itu, timbangan yang benar hanyalah dengan ketakwaan. Ya. Tidak seorang tidak lebih utama, tidak lebih mulia dari seorang yang lain kecuali dengan ketakwaan. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kena at-taqwa hauna. Takwa itu dalam hati kita, tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi tidak boleh kita membanggakan diri kita di atas orang lain karena kita belum tahu bahwasanya diri kita apakah lebih bertakwa dari orang lain. Dan kalau sampai kita menyangka diri kita lebih bertakwa daripada orang lain, berarti kita sudah ada ujub, ada kibar, ya, bangga kepada diri sendiri. Kita sudah mentazkiyah, merekomendasikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala firman, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian, ya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasu banu Adam wa khalaqallahu Adam min turab. Manusia adalah anak keturunan Adam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Fihi anna min asbabi zawali au takhwihil tafakhuri tadhakkurul asli al awwal. Jadi agar untuk menghilangkan kebanggaan kita, menghilangkan kesombongan kita terhadap asal usul kita, nenek moyang kita, maka hendaklah kita ingat kepada asal penciptaan kita. Bahwasanya manusia itu semuanya berasal dari tanah. Berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Apa yang dibawakan dari tanah? Semuanya sama, ya. Kalau kita tidak ada, ya, apa, kalau mungkin kita melihat, ya, semua kita perlu makan, dan tidak ada seorang pun dari kita yang tidak minum air. Tidak ada yang minum Pertamax, ya, atau Pertamax Turbo. Atau pertambahan ada, tidak ada. Sama semuanya minum air. Apa yang kita banggakan? Ya, semuanya sama saja. Wa fi anna awla an-nasi bil bu'di an at-tafakhur bil abahum du'atul khair. Di sini juga ada pelajaran bahwa orang yang paling harus meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan berbangga-bangga dengan nenek moyang, berbangga-bangga dengan asal-usulnya adalah para da'i. Da'i jangan kemudian banggakan, oh saya dulu anak si Anu, saya adalah keturunan si Anu, saya adalah keturunan orang-orang mulia. Ya, tidak perlu. Ya, tidak boleh. Wadzalika min wujuh. Hal itu karena pertama, anna dzalika ma'siyatun lillahi ta'ala. Kenapa seorang da'i itu tidak boleh berbangga-bangga dengan asal-usulnya? Karena itu merupakan maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsaniya minha anna muda'il kibr. Karena kalau berbangga dengan asal-usulnya itu akan menyebabkan dia untuk sombong, ya. Kibar akan sombong. Karena akan menganggap remeh orang lain, nah, orang lain keturunan siapa? Tidak jelas, ya. Saya jelas, ya. Saya keturunan Kiai Anu, Ajengan Anu, Ajlengan Anu, ya. Syekh Anu. La haula wala quwwata illa billah. Wa hadza yunafi al-khulqa al-fadila bainal muslimi fadlan an talibi 'ami. Nah, sombong itu menghilangkan atau bertentangan dengan akhlak yang mulia dari seorang muslim. Ya, orang kalau sudah sombong akhlaknya rusak, ya. Itu bagi setiap muslim, apalagi seorang penuntut ilmu. Seorang talibul ilmi itu lebih harus meninggalkan kesombongan. Jangan karena baru dengar 1-2 ayat, ya, kemudian sombong dengan itu, menganggap orang lain lebih tidak tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa min anna dzalika min asbabi nufurin nasi minhu. Dan kenapa seorang dai harus meninggalkan apa? Kesombongan. Karena kalau dia sombong, orang-orang akan lari darinya. Ya. Contoh ada orang seorang dai mengatakan ketika dakwahnya, "Wahai orang-orang miskin, dengarkan aku." Orang kaya, keturunan orang kaya. Alhamdulillah min dzalik. Tidak siapa yang mau mendengar, ya. Atau kalian harus mendengar aku karena aku ini adalah keturunan A, B, C, D. Nah, itu juga orang tidak akan mendengar lagi. Wa min thamma adamu qubuli da'watihi fayatadha'afu bidzalika ithmuhu. Sehingga apakah dia sombong, ya, dakwahnya tidak akan diterima, sehingga apa? Dosanya makin bertumpuk. Pertama apa? Dosanya. Pertama dia sombong. Kedua, menjadikan orang benci kepada dakwah. Nah, itu sudah bertumpuk, ya. Bukan hanya benci kepada dia, bencinya kepada dakwah, bahkan mungkin menjadikan orang benci kepada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Likaunahi irtakaba ma nuhiya anhu. Kenapa orang benci kepada dakwah? Karena da'inya melaksanakan hal yang dilarang, ya. Melakukan hal yang dilarang dalam agama. Walainahu bidzalika sababun i'radan linnasi an qubuli da'wati. Dan karena dia melakukan hal yang dilarang oleh agama, menyebabkan orang berpaling dari dakwahnya. Ikhwati fillah, dakwah itu sudah berat. Ya, jangan diperberat dengan keburukan, dengan maksiat yang kita lakukan yang membuat orang menjadi lari dari dakwah kita, bahkan mungkin jadi lari dari semua dakwah, ya, menganggap semua dakwah itu sama. Dosa kita akan semakin bertumpuk. Nauzubillah min dzalik. Ikhwati fillah, sampai di sini pembacaan kitab Arba'un Haditsan Tarbiyah wal Manhaj. Insyaallah kita akan lanjutkan pada besok hari. Jika ada kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu murni dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan memberikan kita kekuatan dan taufik darinya untuk melaksanakan kepahaman dari ilmu agama kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.